Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada perkuliahan Perpustakaan Digital sesi ke-6. Dalam perkuliahan kali ini kita bakal membahas faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan ketika aplikasi perpustakaan digital kita dikembangkan, khususnya pada bagian back-end. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah sistem operasi. Aplikasi ini bakal diinstal di sistem operasi apa sih? Gitu. Itu pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan. Karena ada beberapa aplikasi khusus yang hanya bisa diinstal di sistem operasi tertentu. Contoh, seperti ePrince, dia hanya bisa diinstal di Linux. Dan Linux-nya pun tidak semua Linux bisa diinstal ePrince. Nah, ada aplikasi yang mungkin hanya bisa diinstal di Windows ataupun di macOS. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai informasi mengenai sistem operasi apa sih yang dibutuhkan oleh aplikasi. Mari kita lihat bagian operating system yang telah Bapak sediakan pada slide pertama. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu basic konsepnya. User memberikan input kepada aplikasi. Aplikasi selanjutnya meneruskan input user kepada sistem operasi. Sistem operasi nantinya akan mengubah input user menjadi kode binary yang kemudian akan dieksekusi di hardware. Hardware menampilkan output hasil eksekusi kepada operating system. Operating system kemudian akan melanjutkan kepada aplikasi dan aplikasi nantinya baru melanjutkan ke user. Kira-kira seperti itu basic konsep dari sistem operasi. Nah, di gambar sebelah kiri Bapak telah siapkan bagaimana arsitektur dari sistem operasi Linux. Hampir sama sebenarnya cara kerjanya. Cuman, di dalam arsitektur Linux, user itu bakal memberikan input terhadap graphical interface atau desktop environment, kemudian dia itu dilanjutkan kepada display server, dari display server dia dilanjutkan ke kernel, di kernel nantinya itu akan ditranslate ke kode binary yang kemudian bakal dieksekusi di hardware. Setelah hardware selesai memproses input dari user dan kemudian mempunyai output, output tersebut diteruskan lagi di kernel. Bahasa binary dikompilasi dan kemudian dijadikan bahasa yang lebih dikenal atau bahasa programming dan kemudian ditampilkan di display server, dari display server ditampilkan di graphical interface. Dari sini kita bisa melihat kalau aplikasi itu adalah level ketiga dari jenjang arsitektur yang ada. Untuk itu, pengetahuan mengenai operating system itu sangat penting kita ketahui karena ada kemungkinan arsitektur sistem operasi tidak mendukung fitur yang mungkin dikembangkan di dalam aplikasi. Oleh sebab itu, ketika teman-teman mengembangkan aplikasi perpustakaan digital ataupun mengadakan aplikasi perpustakaan digital, pastikan dulu sistem operasi yang digunakan apa. Dalam praktek, seringkali tidak dilakukan riset terdahulu mengenai aplikasi. Sistem operasi yang harus kita siapkan untuk ePrint misalnya, sehingga di lapangan itu banyak yang menginstal Windows dan membeli Windows Server untuk melakukan instalasi ePrint. Akan tetapi ternyata itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena ternyata ePrint tidak support dengan sistem operasi berbasis Windows. Dan jika pun support, itu dibutuhkan suatu penyocokan terlebih dahulu dan langkah-langkah sinkronisasi sehingga ePrint bisa diinstal di Windows. Dan biasanya ini memakan waktu yang lebih banyak daripada pengembangan ataupun instalasi aplikasi itu sendiri. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Setelah kita memahami apa itu sistem operasi, kita juga harus mengetahui aplikasinya itu dibangun menggunakan bahasa apa sih? Ada beberapa pemilihan bahasa untuk sisi back-end. Yang pertama itu Python, yang kedua PHP, Ruby, Go, C#, Julia, dan Java. Nah, bagaimana sih kita harus memilih? Oke, Yang pertama harus teman-teman perhatikan itu adalah environment. Ketika teman-teman akan mengembangkan ke Android, ya mungkin Java adalah pilihannya. Bukan karena Java lebih baik daripada yang lain, enggak. Tapi kepada komunitas yang nantinya ketika ada kendala, itu bisa membantu teman-teman untuk memecahkan masalahnya. Ketika nantinya teman-teman ingin membangun aplikasi perpustakaan digitalnya itu berbasis data science, ya silakan gunakan Python karena dukungan komunitasnya cukup besar. Sedangkan teman-teman ingin istilahnya server side-nya itu bisa langsung nantinya terhubung dengan front end, ya teman-teman silakan gunakan PHP. Atau ketika teman-teman pengen speed, security, dan skalabilitas, teman-teman silakan gunakan Go. Go ini Golang, Google Language. Cuman teman-teman ketika ingin tahu banget bagaimana cara kerja sistem, teman-teman ya pakainya C. Karena dengan menggunakan programming C, teman-teman bisa mengatur langsung sampai ke level tataran alokasi memori yang digunakan oleh aplikasi. Sedangkan Julia ini bahasa pemrograman baru, di mana dia itu pengennya itu sekenceng C, sesimple Python, sefleksibel PHP. Nah, itu Julia. Ketika nantinya teman-teman ingin membangun aplikasi, bahasa ini harus teman-teman pahami aplikasinya dibangun menggunakan bahasa apa. Kalau seandainya kita mengambil contoh yang telah ada, ketika kita merujuk kepada Slim, Slim itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ketika kita nantinya merujuk kepada InlishLight, InlishLight itu juga menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP. Ketika kita merujuk kepada ePrint, ePrint itu menggunakan bahasa pemrogramannya Perl. Ketika kita merujuk kepada Greenstone, Greenstone itu juga aplikasi perpustakaan, dia menggunakan C. Pengetahuan mengenai bahasa pemrograman ini, pentingnya itu di dalam perpustakaan digital adalah suatu saat bahasa pemrograman ini perlu diupdate karena dalam bahasa pemrograman sendiri ada version namanya. Teman-teman mengetahui bahasa pemrograman aplikasi tertentu dari aplikasi yang teman-teman pesan atau teman-teman buat itu nantinya untuk menyesuaikan dengan manpower yang ada di perpustakaan. Kan mungkin kontrak cuma 1 tahun ya, atau 2 tahun gitu loh. Nah, ketika kontrak tersebut habis, dan kode ini perlu di maintenance, teman-teman nggak perlu bingung lagi karena aplikasi yang teman-teman pesan itu sudah ada manpower-nya di perpustakaan teman-teman untuk memaintenance aplikasinya gitu. Nah, kebutuhan manpower ini yang harus teman-teman jadikan landasan untuk menentukan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan dalam aplikasi perpustakaan digital ataupun dalam pemesanan aplikasi perpustakaan digital. Lah, kok seperti itu? Iya, kasus terakhir itu kasus bagaimana pemerintahan federal Amerika Serikat itu mencari programmer yang mengerti bahasa COBOL. COBOL kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau Bapak ya kita orang Indonesia ya COBOL. Bahasa ini bahasa yang lahir di tahun 1960-an dan sudah tidak ada lagi yang mengerti. Nah, sehingga pemerintahan Amerika Serikat sulit untuk mencari orang yang bisa memaintenance framework dari sistem komputer pemerintahan federal di Amerika Serikat. Supaya ini nggak kejadian, alangkah lebih baiknya pemilihan bahasa aplikasi itu ditentukan dengan ketersediaan manpower yang ada di perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk kepada database. Database itu terbagi dua. Yang pertama itu ada database relasional, dan yang kedua itu ada database NoSQL. Database NoSQL adalah database yang dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik dan memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan fungsionalitas dan kinerja dalam berbagai skala. Database NoSQL menggunakan berbagai model data, termasuk dokumen, grafik, dan nilai kunci. Sedangkan, relational database adalah database yang menggunakan relasi antar data sebagai dasar dari pembuatan database. Semua data pada database relasional dapat diakses menggunakan relasi. Ada dua relasi dalam database relasional. Yang pertama adalah relasi dasar, yang pada implementasinya disebut sebagai tabel, dan relasi turunan, yang pada implementasinya biasa disebut sebagai view. Oke, untuk aplikasi database, bagi teman-teman yang ingin menggunakan pendekatan relasional itu bisa menggunakan PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL, ataupun Microsoft SQL atau Oracle. Nah, ketika kita berbicara PostgreSQL, MySQL, secara pronunciation itu adalah pronunciation yang salah. SQL itu dibaca dengan SQL, ProSQL, MySQL, MariaDB, dan Microsoft SQL. Sedangkan untuk NoSQL, itu kita bisa menggunakan MongoDB, RethinkDB, CouchDB, dan DynamoDB. Seringkali arsitektur database perpustakaan, baik yang digital atau konvensional, itu tidak dimodifikasi. Biasanya hanya menggunakan bawaan dari aplikasi yang ada. Nah, masalah utamanya adalah idealnya setiap perpustakaan pasti mempunyai informasi yang unik. Karena informasinya unik, sudah seharusnya kerangka database sampai dengan jenis database itu mungkin berbeda antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. Nah, fungsi teman mengetahui di sini, teman-teman bisa membalik logika pengembangan aplikasi perpustakaan. Selama ini cenderung kita itu mengikuti pola dari aplikasi yang telah ada. Walaupun terkadang cenderung kebutuhan kita tidak tertutupi, ataupun ada beberapa data yang sebenarnya itu penting bagi organisasi, cuman karena menggunakan database yang sifatnya general, itu tidak terakomodasi dengan baik. Nah, yang benar itu, ketika teman-teman ingin membangun aplikasi perpustakaan digital, yang pertama itu teman-teman lakukan riset terlebih dahulu, jenis informasi apa saja nantinya yang terkait. Selanjutnya, riset tersebut teman-teman gunakan untuk membangun arsitektur database dan desain database. Selanjutnya, teman-teman melakukan normalisasi terhadap layout dan desain yang telah teman-teman bangun tersebut. Nah, baru kemudian teman-teman menyerahkan layout tersebut ke pengembang, ataupun ketika aplikasi tersebut dikembangkan oleh teman-teman, teman-teman bisa mengikuti layout tersebut untuk pengembangan aplikasi perpustakaan digital. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai caci. Caci ini sih sebenarnya ada banyak. Cuman ini kita sederhanakan jadi 3. Ada yang server side, ada yang namanya CDN atau Content Delivery Network, dan yang terakhir itu ada yang namanya client side. Caci itu sendiri adalah proses penyimpanan sementara data atau halaman HTML dan gambar sebuah website untuk mengurangi penggunaan bandwidth dan loading server. Secara sederhana, caci adalah teknologi yang membantu menampilkan halaman website lebih cepat, dan caci ini berbeda dengan cookies yang bertugas untuk merekam jejak dan aktivitas pengguna ketika berselancar di suatu halaman web. Tanpa adanya proses caci, halaman website mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meload seluruh asetnya seperti foto, CSS, tag JavaScript, ataupun mungkin audio dan video. Oleh karena itu, agar website itu bisa di-load lebih cepat, sebagian media tersebut mungkin telah disimpan di dalam CDN ataupun malahan di dalam web browser pengguna, sehingga pengguna meload data-data tersebut sesungguhnya dari server CDN ataupun dari perangkat mereka masing-masing. Server side caci itu untuk membuat caci di sisi server, karena mungkin ada nih beberapa pekerjaan yang ataupun data yang diminta berulang-ulang kali, makanya itu server membuatkan dia caci. Contohnya database cache gitu loh. Nah, sedangkan CDN ini coba teman-teman bayangkan, ada komputer di seluruh dunia, komputer server ya, yang kemudian mendistribusikan gambar. Contoh, saya itu dari Indonesia ngunjungin situs yang ada di Amerika Serikat. Sederhananya, ketika saya merequest gambar, gambar tersebut dikirimkan mungkin dari server yang ada di Los Angeles ke perangkat saya yang ada di Jakarta. Cuman karena orang Amerika ataupun penyedia layanan gambar ini menggunakan CDN, kebetulan gambar tersebut disimpan di CDN ataupun salah satu server CDN yang ada di Singapura. Sehingga ketika saya merequest gambar tersebut bukan direquest dari server yang ada di Amerika Serikat, tapi itu direquest dari server yang ada di Singapura. Otomatis karena jarak requestnya lebih dekat, maka kecepatannya pun lebih cepat, begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan CDN. Sedangkan yang client side ini, caci-caci yang pada dasarnya itu telah disimpan di browser. Contohnya seperti CSS, JS, dan beberapa image. Untuk client side ini, biasanya itu memerlukan pengaturan di sisi web server. Pengaturan-pengaturan mengenai kadaluarsanya berapa lama sih? Contoh, kan mungkin ketika kita lagi ngechat sesuatu nih ataupun bikin caci sesuatu CSS, kebetulan kita lagi ada perubahan kode CSS gitu loh. Nah, perubahan itu kita simpan di server. Cuman karena cacinya itu ada di browser, perubahan yang di server kan itu tidak bakal ke-load ke halaman pengguna karena browser pengguna itu meload dari CSS yang ada di dalam perangkat mereka masing-masing. Nah, fungsinya pengaturan set waktu kadaluarsa itu ditujukan untuk menentukan, ketika sampai batasan waktu tertentu, file ini sudah tidak bisa dipakai lagi, alias kadaluarsa. Seluruh pengaturan tersebut ada di web server nantinya. Teman-teman bisa konfig di situ. Nah, bagaimana aplikasinya dalam perpustakaan digital? Ya, teman-teman bisa pastikan aplikasi perpustakaan teman-teman itu sudah di-cache kalau menggunakan PHP di level PHP-nya atau bahasa pemrogramannya, di level database-nya, dan teman-teman pastikan konfigurasinya itu sudah jelas bisa di-render di browser client ataupun di client side-nya sudah fix dengan mengatur di web server. Sedangkan untuk penggunaan CDN itu sebenarnya sih opsional, cuman penting. Apa sih itu opsional cuman penting? Ya gini, hari ini speed itu menentukan kenyamanan pengguna. Ketika teman-teman tidak menggunakan CDN, seperti yang Bapak ceritakan tadi, kemungkinan waktu load dari luar benua itu bakal memakan waktu yang cukup signifikan. Nah, yang mana itu tentu bakal meningkatkan waktu akses pengguna. Oke? Dengan adanya CDN, waktu akses tersebut bisa diminimalisir, namun yaitu cost-nya lebih tinggi, makanya opsional tapi penting. Sampai di sini sudah mengerti itu caci? Sekarang kita masuk ke arsitektur. Jenis-jenis arsitektur itu pada dasarnya banyak. Cuman dalam pertemuan ini, kita bakal membahas 3 jenis arsitektur pengembangan aplikasi. Yang pertama itu adalah monolitik, yang kedua itu microservices, dan yang ketiga itu ada istilah serverless. Arsitektur monolitik adalah arsitektur aplikasi dengan model terpadu. Dalam konteks ini, Seluruh modul aplikasi dijadikan sebagai satu kesatuan. Perangkat lunak monolitik dirancang untuk mandiri. Komponen-komponen dari program ini saling terhubung dan saling tergantung. Ini berbeda nantinya dengan yang di microservices. Arsitektur ini menggabungkan seluruh komponen program secara ketat dan setiap komponen-komponen terkait harus ada hubungan keterkaitan yang sifatnya sangat mengikat satu sama lainnya. Sedangkan, aplikasi yang berbasis arsitektur microservices, setiap modul mempunyai independensinya masing-masing, dan setiap modul berinteraksi dengan modul lainnya menggunakan endpoint khusus atau API khusus. Sebagai contoh, aplikasi monolitik itu cenderung menggabungkan segala sesuatunya ke dalam satu aplikasi yang bersifat komprehensif. Misalnya, satu database itu telah berisi peminjaman buku, database pengguna, nomor katalog, dan yang lain-lain. Sedangkan aplikasi yang berbasis microservices itu dia menjabarkan setiap modul dengan kemandirian masing-masing. Contoh, database penggunanya itu satu dan modul yang mengelola database penggunanya juga satu. Dan itu tidak terhubung ke dalam bagian integral yang lebih besar. Sehingga ketika nantinya mungkin bagian program mengenai buku rusak, bagian program atau modul yang mengatur mengenai pengguna itu masih bakal tetap berjalan. Itu kelebihan dari microservices. Prinsip sederhananya, untuk monolitik seluruh bagian aplikasi itu dijadikan satu dan terintegrasi secara ketat, sedangkan dalam microservices, setiap fungsi aplikasi dibagi menjadi program-program dengan otonomi khusus yang mana setiap program bisa terhubung satu sama lainnya dalam menjalankan suatu fungsi khusus. Sedangkan serverless itu berbeda, itu bukan arsitektur aplikasi, tapi itu arsitektur hardware. Serverless ini suatu teknologi di mana kita sebagai pengguna hanya perlu untuk mendeploy kode kita ke dalam server. Seluruh konfigurasi lainnya itu tidak perlu kita kerjakan lagi. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya VPS, di mana ketika kita akan mendeploy sesuatu, segala sesuatunya harus kita konflik ulang terlebih dahulu. Seperti SSH-nya, database-nya, DNS-nya, dan yang lain-lain. Sedangkan pada versi serverless, hal tersebut telah dikerjakan oleh penyedia layanan hosting. Sehingga kita yang perlu kita lakukan hanya mendeployment kode kita atau menginstal kode kita ke dalam mesin. Dan setelah itu, kita bakal mempointing ke domain dan setelah itu semuanya sudah bisa berjalan sebagaimana semestinya dengan jaminan performa dan keamanan yang tinggi. Teknologi seperti inilah yang dikenal dengan teknologi serverless. Oke, dari arsitektur kita masuk ke web server. Dalam web server, itu kita bakal membahas dua web server. Yang pertama itu adalah Nginx atau NGINX. Ingat, bacaannya bukan Nginx, tapi Nginx. Dan yang kedua itu Apache. Nah, kenapa cuma dua yang kita bahas? Ya, kebetulan. Seringkali Bapak menggunakan ini dan lebih cenderung menjadi preferensi pribadi untuk menjadi web server. Cuman apakah web server lain itu tidak bagus? Enggak, bukan itu alasannya. Kita kadang terbatas untuk memahami segala sesuatunya, dan kebetulan Bapak lama ini dalam praktek, kedua web server ini sudah cukup bagi seluruh kebutuhan yang ada. Oke, bagaimana memilih satu di antara dua? Ketika nantinya aplikasinya itu menggunakan metode microservices, itu penggunaan Nginx lebih dianjurkan daripada Apache, walaupun sekarang-sekarang Apache juga telah mempunyai fungsi yang hampir sama dengan Nginx sebagai proxy server. Akan tetapi, dalam pengalaman, Nginx performanya lebih baik daripada Apache sebagai proxy server. Sedangkan, ketika teman-teman akan mendeployment aplikasi, dengan sifat monolitik, penggunaan Apache itu lebih direkomendasikan. Karena yang pertama, konfigurasi Apache itu lebih cepat dimengerti. Yang kedua itu konfigurasinya itu telah banyak tutorialnya dan dukungan komunitas juga cukup signifikan. Sehingga segala kesulitan dalam nantinya menginstal web server itu bisa ditangani oleh komunitas. Berbeda dengan Nginx, Nginx ini memang dalam konfigurasinya cukup rumit, akan tetapi menjanjikan performance lebih signifikan kenaikannya dibandingkan dengan Apache ketika nantinya dilakukan proses benchmarking. Tahu kan proses benchmarking? Oke, bagi yang belum tahu, proses benchmarking itu adalah proses pengukuran suatu kinerja aplikasi dalam menanggapi respon terhadap permintaan pengguna. Nah, satuan pengukurannya itu yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah resource yang digunakan dari aplikasi. Dan biasanya benchmarking ini membandingkan dua aplikasi. Oke, ketika teman-teman nantinya di perpustakaan digital teman-teman itu ingin membangun berdasarkan paradigmanya itu microservices, ya wis, mungkin lebih direkomendasikan menggunakan Nginx daripada Apache. Namun ketika nantinya teman-teman itu ingin menggunakan monolitik, mungkin lebih direkomendasikan Apache. Nah, buat serverless ya, hari ini mungkin teknologi yang paling menjanjikan itu ya serverless. Karena sebagai developer kita tidak perlu lagi mengutik-ngutik konfigurasi server, tuning server, hardening server, ataupun tindakan-tindakan lain di server yang pada dasarnya selama ini ketika kita menggunakan teknologi generasi sebelumnya, itu kita diharuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, dari sini sudah tahu bagaimana korelasi antara arsitektur nantinya dengan pemilihan web server. Sip. Selanjutnya kita bakal ngobrolin masalah search engine. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Oke, dalam sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai search engine. Yang pertama itu Elasticsearch, yang kedua Apache SOLR. Dua-duanya ini berbasis open source, dan keduanya juga menggunakan Lucene sebagai backend dari aplikasi search engine-nya. Fungsi dari Elasticsearch sama Apache SOLR ini sama, dua-duanya berfungsi sebagai search engine. Berikut tabel perbandingan antara SOLR dan Elasticsearch. Yang pertama, dalam perspektif instalasi dan konfigurasi, SOLR itu sifatnya mempunyai dokumentasi yang sangat lengkap. Akan tetapi Elasticsearch itu dia mempunyai fungsi yang sangat intuitif. Dalam fungsi index dan searching, SOLR ini berbasis kepada teks, sedangkan Elasticsearch itu mempunyai performan yang lebih baik dalam analitis query. Dalam skalabilitas dan cluster, SOLR itu menyediakan SOLR Cloud, sedangkan Elasticsearch itu mempunyai kemampuan skalabilitas dan telah didesain secara tradisional. Istilahnya itu telah didesain secara nurture untuk digunakan di dalam teknologi cloud. Komunitasnya itu, SOLR itu mempunyai ekosistem yang cukup luas dari beberapa komunitas, sedangkan Elasticsearch itu masih mempunyai komunitas yang sedang berkembang. Dokumentasinya itu, SOLR itu mempunyai dokumentasi yang sangat baik, sedangkan Elasticsearch mempunyai dokumentasi yang minim. Demikian komparasi antara dua search engine, dan dua search engine ini ketika nantinya teman-teman bangun aplikasi perpustakaan digital, ketika teman-teman mungkin ingin lebih cepat dalam proses pembangunan, ya bisa menggunakan kedua search engine ini sebagai search engine bagi perpustakaan digital teman-teman. Oke, penjelasan Bapak untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.